Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Sahadi hafalannya. Sudah kita ambil macam yang pertama dari penasab-penasab yang dia menasabkan dengan bantuan al-mubmarah jawazan. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua yang menasabkan dengan bantuan huruf yang lain, yaitu yang menasabkan dengan bantuan an mubmarah wujuban. Wa tsani wa huwa ma tubmaru an ba'dahu wujuban sittatun kai al-jarratu kama taqaddam wa lamul juhudi nahwa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hatta in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan nahwa hatta yarji'a ilayna Musa wa aw bima'na ila أو بمعنى إلا كقولي لاستسهلن الصعب أو ادرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر وقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. Yang kedua yaitu apa yang dia menasabkan dengan an yang diibmarkan setelahnya secara wajib, dan dia yang menasabkan dengan an mudmarah wujuban ada enam. Yang pertama kai al-jarah, kai yang mengajarkan, kama taqaddam sebagaimana yang telah lewat. Kemudian lamul juhud, contohnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Kemudian hatta, apabila fi'il setelahnya mustaqbala, menunjukkan masa yang akan datang. Contohnya hatta yarji'a ilayna Musa, juga au dengan makna ila ataupun dengan makna illa, seperti ucapannya penyair lastasilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabir. Juga ucapan penyair wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu ku'ubaha au tastaqima. Yang pertama yaitu kai al-jarrah, kai yang mengejarkan, sebagaimana yang telah lewat barusan. Kai al-jarrah adalah kai yang tidak dimasuki oleh lam ta'lil lafzan wala taqdira. Kai al-jarra adalah kai yang tidak dimasuki oleh lam ta'lil, baik lam ta'lil yang terlafazkan ataupun yang ditakdirkan. Itulah kai al-jarra yang dia menasabkan dengan bantuan ad mudmarah wujuban ba'daha. Contohnya ji'tuka kai tukrimani, ji'tuka kai tukrimani. I'rabnya bagaimana? Ji'tuka kai tukrimani. Ji'tuka fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Ja'a fi'lun madin mabni 'ala as-sukun li tisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. At-ta dhamir muttasil mabni 'ala ad-dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kai apa kai? Kai harfu jarrin. Iya. Kemudian tukrimani فعل المضارع منصوب ب ان مضمره بعد كي وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره انت نون للوقايه. Kemudian الياء apa الياء ضمير متصل مبني على as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Iya. Kemudian an al-mubmarah wa ma ba'daha, an yang disembunyikan secara wajib dengan yang setelahnya dari jumlah fi'liyah. Apa i'rabnya? Fi ta'wili al-masdar atau masdar mu'awwal, fi ta'wili al-masdar majrur. Majrur dengan apa? Dengan kai, bikai. Takdirnya apa? Ji'tuka kai tukrimani, ji'tuka liikromika iyaya. Ayat. Ji'tuka liikromika iyaya. Karena masalahnya akroma yukrimu ikram. Ya, dan pada tukrimu ada domir anta. Domir antanya dirubah menjadi domir majrur. Menjadi ikromi. Kemudian infasola. Ya, domir ya. Domir ya-nya yang merupakan maf'ul bih-nya jadi munfasil. Kai ataupun li ikrami Likromika iyaya. Likromika iyaya. Ya, tapi kalau antum nakdirkan sebelum kainya apa? Lam uta'lil, maka kainya harfu masdarin jadinya. Ingat syaratnya kai al-jaro adalah kai yang tidak didahului oleh lam ta'lil, apakah lafzon ataupun takdiron. Itulah kai al-jaro. Kemudian yang kedua, setelah kai al-jaro dari apa yang dia menasubkan dengan al-mubmarah wujuban ba'daha adalah lamul juhud. Ya, lamul juhud. Lamul juhud adalah lam yang didahului oleh kaun. Kaun yang naqis, kana yang naqis. Yang dia madhi lafadznya seperti kana. Wa ma'nan ataupun maknanya lam yakun. Kalau yang lafzi maknanya seperti makana. Kalau yang lafzi yang madhi lafa yang madhi maknanya lam yakun, karena yakun adalah fi'il mudhari yang kemasukan lam, dan sudah kita tahu bahwasanya lam itu membalik fi'il mudhari dari maknanya yang sekarang kepada madhi. Nah, itu syaratnya lamul juhud ataupun dhabit dari lamul juhud adalah lam yang dilahului oleh kaun yang naqis yang madhi lafaznya ataupun madhi maknanya. Kemudian syaratnya dinafikan dia. Tadi didahului oleh apa? Kaun yang naqis, madhi, lafdhon ataupun makna. Yang kedua, manfi. Dinafikan dengan ma ataupun in. Karena kita tahu in ada yang nafiyah. Jadi syaratnya kaun yang madhi itu dinafikan oleh ma ataupun in. Sedangkan kaun yang madhi maknanya dinafikan dengan lam. Jadi syaratnya, saya ulangi yang pertama, agar lamul juhud didahului oleh kaun yang naqis madhi lafadznya atau madhi maknanya. Dan yang kedua, agar dinafikan dengan ma ataupun in khususnya kaun yang madhi, dan dinafikan dengan lam khususnya pada kaun yang madhi maknanya. Di sini dicontohkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Di sini ada lam. Didahului sebelumnya oleh kaun yang madhi yang dinafikan dengan ma. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Ya rabnya ma nafiyah kana fi'il madhi naqis tarfa' al-isma tansibul khabar Allah ismuha marfu' wa 'alamatu raf'i ad-dhamma dhahir 'ala akhirih liyu'adziba al-lam lamul juhud. Yu'adziba fi'il mudhari' mansub bi an mudmar wujuban ba'da lamil juhud. وعلامة نصبه فتح أخيره والهضم من متصل في محل نصب مفعول به وفعل مستتر فيه جواز تقديره هو. Kemudian bagaimana masdar muawwal dari an mudmar wujuban dengan fi'il setelahnya? Jadi al masdar al muawwal min an wa ma ba'daha itu majrur, dijarkan dengan lamul juhud, dengan lamul juhud. Jadi lamul juhud juga sama seperti lamu ta'lil huruf jar, dan jar majrur lamul juhud dengan masdar yang ditakwil setelahnya itu muta'alik bimahdhuf. Muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf wujuban. Dan dia sebagai khabar baik kana. Khabarnya kana. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Jar majrur itu khabar kana. Dia muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf. Adapun contoh kaun yang madhi yang didahului ataupun yang dinafikan dengan in adalah sebagian mencontohkan dengan firman Allah, in kana makruhum litazula minhul jibal wa in kana makruhum litazula minhul jibal, tidaklah makar mereka mampu untuk menghilangkan gunung. Ya, seperti tadi ratnya. Di sini sebagian mengatakan innya nafiyah, wa in kana makruhum litazula minhul jibal, dan tidaklah makar mereka bisa menghilangkan gunung. Kemudian contoh yang kaun yang dia madhi lafadznya, madhi maknanya tapi lafadznya mudhari' adalah lam yakunillahu liyaghfir lahum. Lam yakunillahu liyaghfir lahum. i'rabnya insyaallah jelas ya. Seperti sebelumnya hanya saja di sini lam dikatakan harfu jazbin wa nafyin wa qalbin yakun fil mudhari naqis ya mutasarrif min kana madzum fi lam wa alamatu nasbihi ila akhirih. Ya, seperti itu. Intinya lamul juhud adalah lam yang didahulu oleh makan atau lam yakun sebagai demikian. Kalau mau ditambahkan dengan in. In kana. Ya. Kemudian berikutnya setelah lamul juhud adalah hatta. Hatta. Tapi ada syaratnya. In kana al-fi'lu ba'daha mustaqbala. Apabila fi'il yang setelahnya menunjukkan masa yang akan datang. Hatta apabila fi'il yang setelahnya menunjukkan masa yang akan datang. Contohnya di sini hatta yarji'a ilaina Musa. Apa ayat sebelumnya? Lan nadhruha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Ucapannya Bani Israel ketika ditinggal oleh Nabi Musa dan ditemani oleh Nabi Harun. Ya. Ditanbih mereka, diingatkan keras oleh Nabi Harun agar meninggalkan penyembahan kepada patung ataupun anak sapi, patung anak sapi. Maka mereka ketika ditanbih mereka menjawab lan nadhruha 'alaihi 'akifina, kami senantiasa akan terus i'tikaf di atasnya hatta yarji' ilaina Musa, hingga Musa kembali kepada kami. Ya, jelas di sini ruju'u Musa, kembalinya Musa kepada mereka itu mustaqbal apabila melihat kepada sebelumnya al-'ukuf. Jadi itu agar fi'il yang setelahnya mustaqbal apabila melihat kepada sebelumnya. Sebelumnya apa tadi? Al-ukuf. Lan nabruha alaihi akifina hatta irji'a ilayna Musa. Jadi zaman kembalinya Musa mustaqbal. Apabila melihat kepada zaman itikafnya mereka. Kepada berhala tadi. Nah itu. Coba dia Rab hatta. Hatta harfu ghayah. ونصبين يرجع يرجع في المضارع منصوب المضمر وجوبا بعد حتى. Ya, bukan dengan hatta itu sendiri ya, karena sebagian orang-orang kufah khususnya mengatakan mansubnya dengan hatta. Liannaha, ya, jadi bukan dengan hatta itu sendiri. Kenapa? Karena telah sabit bahwasanya hatta mengejarkan isinya setelahnya. Dengan ini diketahui bahwasanya ketika kita dapati ada fi'il mudhari yang mansub setelah hatta, bahwasanya nasabnya bukan dengan hatta tapi dengan huruf yang lain, yaitu an yang disembunyikan secara wajib. Kemudian ilaina hatta yarji' ilaina, ilaina jar majrur Musa fa'il wa alamat rafi dhammah muqaddara li ta'dzur li'annahu ismun maqsur wal masdar al munsabik atau min al masdar al munawwal min an wa ma ba'daha majrurun bi hatta. Takdirnya apa? Takdirnya ila ruju'i Musa. Hatta yarji'i ilaina Musa ila ruju'i Musa. Ya. Dan umumnya atau seringnya hatta itu faedahnya lil ghayah. Untuk menunjukkan akhir seperti dalam contoh ayat ini. Hingga Musa kembali kepada kami, baru kami berakhir dari peribadatan kepada berhala tadi. Di antara tanda bahwasanya hatta di situ bermakna ghayah untuk menunjukkan akhir adalah bahwasanya dia posisinya bisa digantikan dengan posisi ila. Ila. Ya. Dan terkadang juga hatta datang dengan makna ta'lil. Bermakna agar. Bermakna agar. Contohnya aslim hatta tadkhula al-jannah. Masuklah Islam agar kamu masuk surga. Di sini hatta bermakna ta'lil. Tandanya hatta itu bermakna ta'lil adalah posisi hatta bisa digantikan dengan posisi kai. Kai. Kai. Aslim kai tadkhula al-jannah. Kemudian apabila fi'il yang setelah hatta tidak bermakna istiqbal, bagaimana? Seperti yang dimaukan dari fi'il setelahnya adalah makna hal, makna sekarang. Maka hattanya diharap sebagai huruf ibtidak, bukan huruf yang lainnya. Ya, huruf ibtidak, bukan huruf jar, bukan yang menasabkan pula. Ya. Ya, insyaallah ini ada pembahasan sendiri. Kemudian au wa au bi makna ila, au bi makna illa. Kemudian juga yang berikutnya, yang berapa ini? Setelah yang pertama kai al jarah, kemudian lamul juhud, kemudian hatta dengan syarat-syaratnya, dan yang ketiga, yang keempat ya. Au setelah au dengan makna ila, atau au dengan makna illa. Au dengan makna ila itu ada batasannya. Ada bobitnya, batasannya. Au dikatakan dengan makna ila. Yaitu ketika bisa au posisinya dengan digantikan dengan ila. Juga apabila fi'il sebelum au itu terjadi sedikit demi sedikit. Iya. Apabila fi'il sebelumnya di antara fi'il yang berakhir sedikit demi sedikit. Atau kadang dia au bermakna illa. Ya, ini posisinya bisa digantikan dengan illa. Dan batasannya adalah apa yang sebelum illa itu berakhir. Apa yang sebelum apa? Au, apa yang sebelum au berakhir dengan dihasilkannya yang setelah au. Itu batasan apa? Au dengan mana illa. Yaitu apabila apa yang sebelumnya itu berakhir dengan dihasilkannya, terjadinya apa yang setelah au. Ya, kita lihat contohnya di sini. Au dengan makna yang pertama itu apa? Ila, ya. La astasilanna su'ba au udrikal muna. Faman qodatil amalu illa lisuabiri. Akan saya jadikan mudah as-su'ba, semua kesulitan. Tentunya ini bertahap kan, sedikit demi sedikit. Au udrikal muna, hingga atau sampai saya mendapatkan cita-cita saya. Faman qodatil amalu illa lisuabir. Dan tidaklah angan-angan cita-cita itu bisa digapai kecuali oleh orang yang sabar. Di sini syahidnya adalah au udrika, di mana udrika dinasabkan dengan an mudmarah wujuban ba'da au allati bi ma'na madza ila. Ya. Au di sini bermakna ila. Dan kita lihat di sini apa yang sebelum au itu proses sedikit demi sedikit. Ya, la tasilana su'ba au udrikal muna. Mengatasi beragam kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan yang harus dilalui untuk mendapatkan cita-cita. I'rabnya la tasilana su'ba, lam dakhilah fi jawabi qasam. Lam yang dia masuk pada jawaban qasam yang ditakdirkan ataupun yang muqaddar. Takdirnya wallahi la tasilanna gitu. Jadi lam adalah lam yang waqi'ah fi jawabil qasam ataupun dakhilah fi jawabil qasam al muqaddar, takdirnya wallahi demi Allah. La tasilanna fi'lun mudhari' mabni 'ala al fath liittishalihi bi nun tawkid al thaqilah wa fa'ilun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana al su'ba maf'ulun bih aw harfu 'athfin bi ma'na ila udrika fi'lun mudhari' mansub al mudhari' wujuban ba'da aw allati bi ma'na ila وعلامه نصب فتو اخره وفاعل مستتر فيه وجوبا تقدر انا المنا مفعول به وهو منصوب وعلامه نصب فتحه مقدره على الالف ما لا من ظهور التعذر لانه اسم مقصور من المصدر المؤول او من المنسبك من ان وما بعدها مرفوع نبه معطوف على مصدر ماخذ مما تقدم ya karena dia diatofkan kepada masdar yang difahami dari kalimat sebelumnya. Apa takdirnya? Takdirnya layakunanna istishalun minni, itu. Au idrakun lil muna, harus ada istishal. Perbuatan menganggap atau menjadikan mudah segala kesulitan minni dariku. Au idrakun lil muna, atau menggapai ataupun sampai menggapai al-muna, cita-cita. Jadi di sini ada faedah, yaitu bahwasanya masdar mu'awwal dari an-mudmarah pada au dengan fi'il yang setelahnya itu pada mahalnya rofa', karena diathafkan kepada masdar yang difahami dari kalimat sebelumnya lastasilanna su'ba, yang mana takdirnya adalah isim, yaitu layakunanna istishalun, masdarnya istashala ila akhiri. Ya, faman qadatil amalu illa lisabir, kita tidak ya Rabbi. Kemudian contoh berikutnya, au dengan mana apa? Dengan mana illa, kalau tadi lastasilanna su'ba au drikal muna adalah contoh, au dengan mana apa? Ila lil ghoyah. Kemudian contoh au dengan makna illa adalah ucapan penyair. Apa tadi batasannya au dengan makna illa? Yaitu bahwasanya au-nya bisa digantikan posisinya dengan apa? Illa, dan juga apa yang sebelum illa itu berakhir dengan terjadinya apa yang setelah? Apa yang sebelum au berakhir dengan terjadinya apa yang setelah au? Contohnya wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu ku'uba au tasqima. Dan adalah saya kebiasaannya idza ghamaztu, apabila saya meraba memegang qanata qaumin, tombak satu kaum, kasartu ku'ubah, maka saya patahkan ruas-ruasnya. Au tastaqima, kecuali kalau kaum tadi mau lurus. Ini kinayah dari dia, apabila dia tidak mau atau tidak bisa memperbaiki keadaan satu kaum dengan cara yang lembut, baik-baik, maka dengan cara yang keras. Di sini syaitnya apa? Au tastaqima, maknanya illa antastaqima. Ya. Saya patahkan ruas-ruasnya kecuali kalau kaum tadi lurus qanahnya, tombaknya, maka saya tidak akan mematahkan ruas-ruasnya. Di sini syaitnya au tastaqima, di mana datang au di situ dengan makna illa, dan fi'il mudhari setelahnya tastaqima itu mansub dengan an mudmarah ba'da au. Kita lihat di sini al-kasr itu kan berhenti dengan dihasilkannya istiqomah, iya kan? Tadi disebutkan bahwasanya batasannya au dengan mana illa adalah bahwasanya sebelum illa itu berhenti dengan dihasilkannya yang setelah illa. Dan di sini al-kasr, pematahan terhadap ruas-ruas itu berhenti, tidak jadi apabila dihasilkan al-istiqomah, kelurusan dari mereka. Ya, cukup sampai di sini, ada yang mau disampaikan? Insyaallah masih ada tempat-tempat yang lain dari disembunyikannya an secara wajib, yaitu selafa sabawiyah kemudian wama'iyah. Ya. Hatta ta'liliyah. Sudah lewat kan? Tadi ikut ya pembahasan yang itu. Kai bermana? Hatta ya. Bermana apa? Ta'lil. Tadi disebutkan maksudnya hatta itu diantara maknanya adalah apa? Harfu ghoyah. Ada juga hatta bermakna apa? Ta'lil. Tadi saya sebutkan enggak? Contohnya apa tadi disebutkan? Hah? Enggak disebutkan ya? Ada contoh disebutkan tadi. Apa contohnya tadi? Hah? Aslim, oh iya itu. Aslim apa? Hatta tadkhul al-jannah. Yang ditanyakan apa tadi? Oh, contoh. Sama-sama lupa. Aslim hatta tadkhul al-jannah. Ya, di antara hatta ada yang bermakna ta'lil, ada yang bermakna ghoyah. Ini seringnya. Hatta bermakna ghoyah. Kemudian kadang bermakna ta'lil. Seperti aslim hatta tadkhul al-jannah. Masuklah Islam agar mananya, agar kamu masuk surga, bukan bermana sampai. Kurang pas. Dan masih ada hata yang lain, ada huruf ibtida. Ya. Insyaallah nanti lagi yang ikut kau kip masih apa bisa nanti ambil faedahnya di situ, akan kita baca nanti rinciannya di situ tentang hata. Mana? Oh, paham. Killer mana apa? Apanya? Batasannya kan? batasannya au dengan mana illa. Yaitu bisa au posisinya diganti dengan illa gitu. Jadi tadi illa antasakima kan bisa. Kemudian yang lain batasannya adalah bahwasanya sebelum illa itu berakhir batal. Iya, dengan terjadinya apa setelah illa. Seperti sini apa? Sebelum au ya. Al-kasr kan, kasr tu. Ku'ubah al-kasr, pemotongan ruas-ruas itu batal, tidak jadi. Karena sebab terjadinya apa? Istiqomah, kelurusan. Kalau enggak lurus dipatahkan, kalau lurus enggak jadi gitu. Ya. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.